يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَارَكَ وَفِيكُمْ سَلَامٌ لَكُمْ كَمَا يَنبَغِي أَن تَكُونُوا كِتَابَ الْجَارِي كِتَابَ الصَّوَارِ عَلَى الْحَقِّ penghalang-penghalang untuk mendapatkan al-haq kebenaran. Yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Ibni Ibrahim Al-Osman. Rahimahullah Ta'ala. Kalam alaik Asabi At-Takrir. Penghalang dari kebenaran yang ke-7 itu taklid. Menipal Al-Muqallid sama Al-Salat Bil-Jin-Ma'ah. Orang yang taklid, kalau orang-orang yang terdahulu dari salah kita, mereka menyebut dengan orang-orang yang kungkang. Kungkang tidak berbicara. Balik yaltazimu qaula alimin mutlaqan fi jami'il masail. Dan seorang yang taklid mengikut taklid ini selalu berpegang pada perkataan seorang alim secara mutlak pada seluruh permasalahan-permasalahan. Sebisa seseorang yang takut kepada salah seorang imam madhab misalnya, apakah itu Imam Malik atau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, maka dia pokoknya mengikut imam tersebut secara mutlak apapun masalahnya, baik itu pendapatnya rajih maupun marjuh, baik itu pendapatnya itu kuat maupun pendapat yang lemah, dan tidak mau mengikuti pendapat imam yang lain. Makanya mukallaf. Pokoknya kalau ke imam bulan tidak mau. Kayaknya adalah sebut dengan al-mukallid, orang taklid. Wa hadza la syakka annahu qad aqahu makna ismah min haitsu la yasyur. dan sikap seperti ini tidak diragukan lagi, rasanya orang yang takwa tersebut telah beriman. Orang yang ditakwiti, orang yang dipegang ekornya, ini seolah-olah memberikan kepercayaan yang penuh, terjaga dari kesalahan. Ya. Pokoknya kalau enggak imam ini, enggak. Berarti apa? Pokoknya kalau enggak imam ini, enggak benar, salah. Berarti apa? Memberikan makna bahwasanya dirinya telah memberikan sifat ismah. Ismah itu terjaga dari kesalahan. Bahwasanya seorang yang ditakuti berarti benar-benar seorang yang jauh dari kesalahan, tidak pernah salah. Walaupun dia tidak sadar, sikap seperti itu akan memberikan konsekuensi demikian. Wal ahad qawlihi shawabun mutlaqan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar tidak ada seorang pun perkataan yang benar secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaku ya guru ma'ahu hayasuma dar. Sehingga kebenaran ini berputar di mana beliau berada. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kebenaran yang mutlak. Bukan pendapat-pendapat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yang tiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mutlak kebenaran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mengikuti, maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti dijamin kebenarannya. Pasti dijamin ismahnya terjaga dari kesalahan. Sehingga segala sesuatu permasalahan yang beredar di masyarakat, begitu permasalahan akidah, manhaj, fikih, muamalah, adab, dan yang lainnya, maka dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya telah ada. Ini adalah sunnah as-sahihah. Kala Syekhul Islam itu ibadahnya rahimahullah. Fasawabu ala maja'a bihir rasul wa nusratu liman nasarahu wa sa'adatu liman ittaba'ahu wa sarata wa qali wa malaikatuhu wa malaikatihi ala mu'minin bihi wa mu'allimina linnasi dinahu walhaqu yaduru ma'ahu aisu ma'adara. Kata beliau rahimahullah, wassalamu ala ma jabihi ar-rasul dan kebenaran pahala yang akan didapat itu ada pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertolongan akan datang didapatkan oleh seseorang bagi siapa yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan sunnah, mengajarkan sunnah. Ini orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan. Wasa'adatul iman ittaba'ahu, dan kebahagiaan itu ada pada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebaliknya, orang-orang yang tidak menolong agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menolong apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan luput dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ditolong orang-orang yang menselisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang akan mendapatkan kerugian, mendapatkan kecelakaan bagi orang-orang yang menselisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerugian di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia sudah capek-capek beribadah, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang harta, ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah SWT, rugi. Belum nanti mendapatkan murka Allah SWT di akhirat. Kalian dulu lah. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong, mengikuti, maka akan mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan kepadanya dan juga doanya para malaikat. Yang diberikan kepada orang-orang mukmin yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang mengajarkan manusia agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika menjadi orang yang mulia, orang yang bahagia, orang yang ditolong. Walhaku yadur ma'ahu alaih semua jal. Jika kebenaran itu berputar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu berputar, berada di situlah kebenaran. Jangan mengambil dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang diikuti, orang-orang yang boleh diikuti adalah orang-orang yang juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal wajib 'alal mukallaf ayadura haitsu darahatku. Maka yang wajib, yang harus diambil sikap dari orang-orang yang telah terbebani syariat, untuk selalu memegang kebenaran, di mana kebenaran itu berada, di mana? Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ayyadura khaisudara syaihihi syaihuhu. Dia tidak berputar di mana berputarnya syaihnya. Sehingga tatkala seseorang mengikuti syaih, maka tentunya apa? Tentunya sebatas syekh tersebut juga mengikuti kebenaran. Kalau syekhnya selama masih mengikuti kebenaran, maka diikuti. Di mana dia berada, diikuti. Namun tatkala syekhnya menjauh dari kebenaran, menjauh dari sunnah, maka jangan diikuti. Wa hadzal i'tiqadu la syakka annahu yamilu 'ala talabil haqqi wa sahrihi. Dan keyakinan ini tidak diragukan lagi. Sikap seperti ini tidak diragukan lagi. Karena membawa seseorang di dalam mencari kebenaran, menuntut kebenaran, maka dia akan mendapatkannya. Akan mendapatkan kebenaran. Karena dia apa? Selalu mengikuti kebenaran. Bukan memutlakan kepada seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama orang tersebut masih mengikuti kebenaran yang tegak, maka diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. صامد الذهن بعيد الفكر مقبول العقل. Berbeda dengan orang yang takwid. Maka dia tidak menggunakan akalnya. Cuma pikirannya. Dan lemah akalnya, nggak bisa berpikir. Ya, pokoknya saya nggak mau tahu apapun perkataanmu, apapun yang kamu sampaikan, dalam ujah ujah itu buat kamu sendiri. Yang penting saya mengikuti dia. Kalau sedih sudah mati pikirannya, mati akalnya, lemah akalnya. Membabi buta. Sehingga walaupun saya nyasar, salah tetap diikuti. Misalnya masuk ke lumpur diikuti, masuk ke bak sampah diikuti, masuk ke lubang diikuti. Masuk ke alat penggilingan ya, ikut biarinnya bancok. Enggak mau tahu. Qala Abu Muhammad ibn Hasan rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Mudawatun Nufus rahimahullah beliau berkata, al-muqallid radin ayyub bina aqlahu. Seorang yang takwid, dia rela akalnya itu lemah, rela dengan kelemahan akalnya. Biasa saja orang-orang yang tidak mau menerima hujah, orang yang tidak mau menerima dalil, orang yang tidak mau menerima kebenaran, maka sikap mereka sudah tidak memakai akal lagi. Karena sudah mati. Bakal Syaikhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam minhajus sunnah, fa inna taqlida la yurisu ila balada, tidaklah taklid itu, sesungguhnya taklid itu tidaklah akan mewarisi, ya, tidak akan mewariskan kecuali kebunuhan. sakit itu adalah kedunguan. Tanpa melihat kerja, tanpa melihat dalil, pokoknya ikut aja, dungu. Padahal beragama Islam dituntut apa? Untuk mengetahui Islam, mengetahui agama Islam itu dengan adillah, dengan dalil-dalil. Kalau tanpa dalil pun diikuti ya, inilah kedunguan. Agama Islam macam apa kalau tanpa dalil ya? Islam tidak pakai dalil, Islam apa? Islam sama. Wahada lagi kalau sahihkan. La miryata fi. Maka kedua ucapan tersebut Syekh Islam dan Ibn Hazm adalah perkataan yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Di anna ghayata ma yakumu bihi al-muqallid wa al-i'tiza'u ila alim. Karena akhir apa yang didapat oleh orang-orang yang taklid ini hanya sikap apa, menggantungkan saja kepada seorang alim, menisbahkan dirinya kepada seorang alim. Fayakhudzul qawla wa la yadri ma dalilahu. Maka sikap orang takfir adalah dia mengambil pendapat seseorang dan dia tidak tahu dalilnya apa pendapat tersebut. Wahal lahu jalilun syakir. Apakah pendapat tersebut mempunyai dalil yang sahih atau tidak? Wahal ad-dalilu fi mahali istidlal. Dan apakah dalil tersebut cocok sesuai dengan pendalilan atau tidak? Maka dia tidak menggubris. Ini pendapat, kemudian mengumpulkan dalil. Ini juga dalil, sebenarnya apa dalilnya nggak cocok dengan pendapatnya. Oh, yang penting dalil yang betul, yang cocok. Wala yadri haqiqata salimu khalifuhu. Salimu khalifuhu. Dan dia tidak mengetahui hakikat perkataan orang yang menyelisihinya. Bahkan tidak mau tahu. Misalnya seseorang berdebat, gimana kamu pendapatnya seperti ini? Apa sudah benar sesuai dengan dalil? Ya, ya. Nah, ini pendapatnya saya ini seperti ini dalilnya. Namun dia apa? Dia tidak mau mengerti hujat orang yang mendekat dia. Harusnya apa? Harusnya diketahui. Kamu mendapat seperti ini dasarnya apa? Dasarnya mana? Seperti itu ya. Harus tahu apa? Harus tahu orang yang selisihnya. Sehingga nanti apa bisa dibandingkan. Oh ternyata pendapatnya ini, jalannya ini ternyata tidak sesuai. Sedangkan ujarnya orang yang mendapat tentunya apa berkatan malah cocok dan sesuai. Adapun orang yang takut maka tidak mau tahu. Pokoknya dia berusaha mempertahankan pendapatnya. Walaupun salah, walaupun tidak ada jalannya, walaupun tidak ada dasar dan hujahnya. Wala ya'rifu mawaqi'a khilafi fadlan tanqidiha. Dan seorang yang takut tentunya tidak akan mengetahui tentang letak-letak khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Terlebih-lebih dia juga tidak tahu bagaimana bisa mengumpulkan pendapat-pendapat yang kelihatannya khilaf atau jalur-jalur yang kelihatannya bertentangan. Terlebih-lebih tidak bisa. Tuwarisu sahibuha baladatan walam jumudan fitahkir. Maka jalannya orang-orang yang sakit ini akan mewariskan bagi pelakunya ini adalah kebingungan dan kekakuan di dalam berpikir. Menutup diri, tidak mau menerima saran, pendapat, nasihat orang lain. Walaupun saran, nasihat dan pendapat dengan hujah-hujah dan dalil-dalil tertutup sudah. Seperti apa? Seperti kata di dalam tempurung. Mengiranya dunia itu ya sudah segitu aja, sebesar tempurung yang terbolak. Kita beneran ya seperti ini. Tidak mau tahu dunia luar. Tidak mau membuka pikirannya, pandangannya yang lebih luas. Kalau mau membuka tempurungnya otomatis apakah akan apa? Wah ternyata dunia itu luas sekali, bukan seperti ini tempurung aja. Itu sangat indah dan luas. Tapi karena sudah kadung pikirannya buntu, bundel, maka sudah dan di dalam tempurung saja. Sehingga seolah-olah dia melihat bahwasanya dirinya orang yang paling benar. Walaupun tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa dasar. Qala Alamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Berkata Alamah itu balagha dari alim, sangat alim. Di dalam Nadharatil Fiqhiyah, fa'inna min i'tiqadil jari ala akwalin la yubali jala alaihya dalilun sahih aw dhaif aw lam ya dulla yahmadu dihnuhu wala yanhadu binalabir ruqa binalabir ruqi wal izadatu bi kuwatil fikri wal dihni. Sesungguhnya orang yang berkeyakinan memegang suatu ucapan-ucapan yang tidak kubris, apakah ucapan-ucapan tersebut, pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan dalil sahih atau dhaif, tidak peduli. Dan juga tidak menggubris apakah tidak peduli pikirannya, dan tidak mau, tidak ada semangat untuk mencari kemajuan, dan tidak ada semangat untuk mencari tambahan ilmu dengan kekuatan pikiran dan pemahaman. Maka nama ciri-ciri orang yang takdir. Tidak ada semangat kok mencari kemajuan dan tambahan ilmu dengan kekuatan pikiran dan pemahamannya. Fat taklidu min adamis as-sawarif al-haq. Maka al-alif Rasulullah berkata, maka taklid inilah sebesar-besar penghalang-penghalang yang menghalangi dari kebenaran. di anna sahibahu yartazimu qawla alimin yang tasiru bihi ingbisaran mutlaqan. Karena pelakunya, pelaku taklid, ini dia akan memegangi suatu ucapan seorang alim dan akan membelanya dengan pembelaan yang dengan secara mutlak. Apakah pendapat itu benar atau tidak, sesuai dengan dalil atau tidak, pas atau tidak, yang penting dia pegangi kemudian dia bilang. Maka ini adalah sikap-sikap kebodohan. Wallah dalam surat barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam.